apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, makna man hunifa lahu billah fayardha, barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah maka ridolah, maka ini termasuk dari hak muslim alal muslim, hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lain. Apabila seorang muslim bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya muslim yang lain meridhoinya sebagai bentuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah karena di situ menyebut nama Allah. Dan juga ini termasuk husnudzon kepada saudaranya, ketika saudaranya bersumpah dengan nama Allah lalu dia menerimanya, menerima sumpahnya, ini termasuk husnudzon, baik sangka kepada saudaranya. Dan ini mestinya yang dimiliki oleh seorang muslim, senantiasa husnudzon kepada saudaranya yang muslim. Di antara tanda husnudzon kepada saudaranya adalah memberi udzur. Bagaimana yang disebutkan asar dari Ibn Umar radhiyallahu an yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman, wala tadunna atau wala tadun bi kalimatin kharajat min ahika syarran wa anta tajidulaha minal khair mahmalah. Jangan kamu menyangka buruk kalimat yang keluar dari saudaramu selagi kamu bisa mendapatkan sisi baiknya. Maka ambil sisi baiknya, kalau masih ada sisi kebaikannya. Maka di riwayat yang lain, Umar mengatakan, Dok amro ahik ala ahsanihi. Letakkan perkara saudaramu di atas yang paling baik. Maksudnya, bawa kepada makna yang paling baik kalau keluar kalimat dari saudaramu atau muncul perbuatan dari saudaramu, maka bawa kepada kemungkinan yang paling baik. Maka ketika saudara kaum muslimin bersumpah dengan nama Allah, ketika terjadi perselisihan atau permasalahan lalu dia bersumpah dengan Allah, maka terima sumpahnya sebagai bentuk husnudzon. Dan ini sifatnya seorang muslim, seorang mukmin. Enam, senantiasa memberi udzur kepada saudaranya yang muslim. Enam. Ya, ini termasuk sifatnya orang mukmin memberikan udzur. Disebutkan dalam kitab Su'abul Iman karangan Al-Baihaqi, riwayat dari Abdullah bin Muhammad bin Manazil, beliau mengatakan al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanihi wal munafik yatlubu asarati ikhwanihi. Kata Abdullah bin Muhammad bin Manazil, seorang mukmin mencari udurnya pada saudaranya, mengambil kemungkinan yang baik pada saudaranya. Ketika keluar dari saudaranya kalimat atau perbuatan, maka seorang mukmin mencari kemungkinan yang baik. Adapun orang munafik cari-cari ketergelinciran saudaranya. Atau cari-cari negatifnya pada saudaranya, bahasa kita, bahasa mudahnya. Orang mukmin cari positifnya dari saudaranya. Kalau orang munafik mencari negatifnya. Apa-apa disangka negatif. Apa-apa dia saudaranya disangka negatif. Disangka jelek. Ini sifatnya orang munafik. Faedah yang lain, yaitu ketika saudaranya bersumpah lalu dia meridoinya, di antara faedah yang lain adalah minat tawadu. Ini termasuk bentuk tawadunya. Dia menerima sumpah saudaranya ketika saudara bersumpah dengan nama Allah, lalu dia menerima ini sebagai bentuk tawadunya. Kata Syekh Abdurrahman Al-Husayn rahimahullah. Faedah yang lain, beliau sebutkan ketika menerima sumpahnya orang lain dengan nama Allah, al-ulfah, menjadi terjaga ikatan hati. Maka menjadi yang bersumpah juga senang, yang dibacakan sumpah ridho, lalu yang bersumpah juga senang. Ini akan terjaga ulfah, persaudaraan. Wal mahabbah, dan terjaga juga jadi saling cinta mencintai. Berarti mafhumnya, ini mafhumnya, istilahnya mafhum mukhalafah, apabila tidak meridhoi sumpah saudaranya, sedangkan dia bersumpah dengan Allah lalu tidak menerima, ini sebagai bentuk kibirnya dan akan merusak persaudaraan. Nah ini, dan akan menyebabkan saling benci membenci. Kadang-kadang manusia malah cari-cari sisi kesalahannya, walaupun secara zahir enggak menunjukkan salah, tapi kadang-kadang manusia malah cari-cari sisi kesalahannya, akhirnya rusaklah persaudaraan. Secara zahir tidak menunjukkan salah, tapi dibawa kepada ada kemungkinan salah, kan gitu. Sedangkan itu baru ihtimal. Atau diopinikan, istilah zaman sekarang ini. Menggiringan opini istilahnya. Nah ini bukan sifatnya orang mukmin, yang selalu menggiringkan opini agar dikesankan saudaranya salah, saudaranya keliru. Ini bukan sifatnya orang mukmin. Karena seorang mukmin malah berusaha untuk membawa kepada kemungkinan yang baik, kemungkinan yang terbaik. Ini seorang mukmin. Adapun orang yang senantiasa mencari-cari asarat saudaranya, ketergelinciran, kesalahan, kekeliruan, ini sifatnya orang munafik. Wa ghairu atau wa ghairi dhalik, kita lanjutkan perkataan Syekh Abdurrahman An-Nusayr rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, wa ghairi dhalik minan masalih, dan selain itu dari maslahah-maslahah yang lain, dengan menerima sumpah saudaranya ketika dia bersumpah dengan Allah, allati yuhibbuhallah ma la yakhfa 'ala man lahu fahmun. Ini akan datang maslahah yang lain yang Allah mencintainya, apa yang tidak samar bagi orang yang memiliki pemahaman. Ini faedah besar dari man khulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah, maka ridholah. Ini banyak sekali maslahah. Nah, kalau orang sudah memberikan keterangan, lebih-lebih diikuti sertai dengan sumpah, tidak ada tanda-tanda kedustaan yang nampak padanya. Nah, maka terima sumpah itu sebagai bentuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ akan mendatangkan maslahah-maslahah yang banyak sekali. Nah, tapi sebaliknya kalau ini tidak diamalkan, maka mafhumnya akan mendatangkan mafsadah yang banyak sekali. Wadhalika min asbabi istima'il qulub ala ta'atillah, dan hal itu termasuk sebab bersatunya hati di atas taat kepada Allah. Ini coba mengamalkan ini saja menjadi sebab bersatunya hati di atas taat kepada Allah. Karena bersatunya hati hamba Allah itu Allah yang menjadikan, bukan kuasa manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum." Coba perhatikan di sini. Andai kata kamu ini Rasulullah SAW, coba Rasul. Andai kata kamu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menginfakkan apa yang di muka bumi semuanya, ma alafta baina qulubihim, kamu tidak bisa mengikat hati-hati mereka. Ini Rasulullah SAW, manusia terbaik, Rasul yang paling sempurna, paling afdal, tidak mampu untuk mengikat hati-hati manusia. Walakinallaha alafa bainahum, akan tapi Allah lah yang mengikat di antara hati-hati mereka. Di terjadinya ta'liful qulub, istima'ul qulub, itu Allah. Mafhumnya yang menjadikan tercerai-berainya hati pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah yang menjadikan hati tidak bertemu, bisa bertemu. Itu Allah. Sebagaimana yang mengikat hati-hati hambanya juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah berusaha mengamalkan sebab yang Allah menjadikan mengikat hati-hati kita. Itu yang kewajiban kita adalah berusaha mengamalkan yang menjadi sebab Allah mengikat hati-hati kita. Apa sebabnya? Di antaranya dalam hadis ini. Apabila saudaranya telah bersumpah dengan nama Allah, ketika terjadi permasalahan, telah bersumpah dengan nama Allah, maka terima. Ini termasuk sebab. Karena di situ banyak faedahnya, memenuhi hak saudaranya. Nah, ini termasuk sebab Allah mengikat hati kaum muslimin, hamba Allah, karena saling memenuhi haknya. Saya kok gambarkan saja, suami istri saja, kalau masing-masing berusaha memenuhi hak yang lain, ini akan bisa jadi hatinya terikat, saling bersatu. Allah jadikan antara suami istri jadi bersatu. Apabila masing-masing memenuhi haknya. Tapi sebaliknya, kalau masing-masing menuntut haknya, ini sebaliknya akan menjadi cerai-berai. Suami merasa belum dipenuhi haknya oleh istri. Istri juga merasa belum dipenuhi oleh suami. Yang bagaimana akan Allah satukan hatinya? Tapi kalau masing-masing memberi udur, ini. Sama. Itu suami istri yang baru dua orang dalam satu rumah, belum tambah anaknya. Lalu tadi, memberi udur, memahami kemungkinan yang terbaik. Nah, apabila melihat sesuatu yang muncul dari istrinya, baik perkataan maupun perbuatan, memberi udur dan bawa kepada mana yang terbaik, insyaallah akan Allah satukan hatinya. Dan seterusnya begitu. Husnudon. Ini baru suami istri loh. Dua orang. Tapi kalau ini enggak dipenuhi sebab-sebab semacam ini, ya jangan berharap Allah satukan hatinya. Apalagi dengan suaminya orang lain. Suami dengan suami orang lain maksudnya. Kalau tidak memenuhi haknya, yaitu sama muslim maksudnya. Perempuan ya dengan istrinya orang lain maksudnya. Bukan antum dengan istrinya orang lain, bukan. Ini ya ikhwan. Yang penting bagi kita bagaimana kita mengamalkan ya sebab-sebab menjadikan Allah mengikat hati kita, itu yang penting. Karena bukan kekuasaan kita, bahkan Allah kepada Rasulnya, andai kata kamu infakkan seluruh apa yang di muka bumi, coba. Ma'alafta baina qulubihim. Ya, dari sini juga diambil faedah bahwa ta'liful qulub bukan dengan materi dunia. Nah, bukan. Ini bukan dengan materi dunia. Bahkan ini infakkan seluruh di muka bumi, begitu banyaknya, tidak akan bisa mengikat. Apabila ada ikatan hati karena materi dunia, itu hanya seumur jagung istilahnya. Apabila materi sudah enggak ada, ya sudah enggak terikat lagi. Maka kata Abu Hasim, nah ini, kata oleh Abu Hasim, disebutkan dalam sifatus soffah, qala la yuhsinu abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsanallah ma bainahu wa bainal ibad. Kata Abu Hasim, seorang salaf, tabi'in, seorang hamba tidaklah memperbaiki apa yang menjadi hubungan dia dengan Allah. Ya, ini tidaklah seorang hamba memperbaiki apa yang menjadi hubungan dia dengan Allah. Hubungan apa hamba dengan Allah? Hah? Ibadah, ketaatan, ikhlas. Kecuali Allah akan memperbaiki apa yang jadi hubungan dia dengan hamba Allah. Sahabat ini, nih, banyak orang bicara ukhuwah, banyak orang bicara persatuan, tapi apabila hanya karena kepentingan dunia, ya mungkin secara zahir bersatu, tapi enggak tahan lama. Tapi apabila orang masing-masing memperbaiki hubungannya dengan Allah, keikhlasannya, kejujurannya di hadapan Allah, ibadahnya, Allah yang akan memperbaiki yang menjadi antara dia dengan hamba Allah. Ini caranya. Nah, ini. Ini penting. Bahwa dalam masalah ini harus yakin bahwasanya Allah lah yang menjadikan hati hambanya bersatu, dan Allah juga yang menjadikan hati-hati hambanya tercerai-berai. Dan Allah lebih tahu siapa yang bisa bersatu dengan hamba Allah. Allah yang lebih tahu. Terus beliau lanjutkan. Summa innahu yadkhulu fi husnil khulq alladhi wa asqal ma yudau fi mizanil ab kama fil hadis wa huwa min makarimil akhlaq. Kemudian bahwasannya menerima sumpah saudaranya ini masuk dalam husnul khuluq. Nih, menerima sumpah saudaranya, ketika saudaranya bersumpah, ini termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Menerima saudaranya, dia telah bersumpah dengan nama Allah, dan tidak ada tanda kedustaannya, enggak ada. Maka terima. Ini termasuk husnul khuluq. Dan husnul khuluq termasuk timbangan yang paling berat bagi hamba nanti di yaumil qiyamah. Timbang kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, dan ini termasuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, hadis nomor 270, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqala ma yudau fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq." Sesungguhnya yang paling berat yang nanti diletakkan dalam timbangan di yaumil qiyamah, yaitu berupa kebaikan maksudnya, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah ketika saudaranya bersumpah dengan nama Allah, terima. Ini termasuk husnul khuluq. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, yaqul, ala uhbirukum bi ahabbikum ilayya, wa aqrabikum min minni majlisan yaumal qiyamah. Wasakat al-qaum wa adaha marratain aw salasan. Qala al-qaum, na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah saya beritahu kepada kalian orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dariku di antara kalian majlisnya di yaumil qiyamah. Coba, paling cintai oleh Rasul dan paling dekat majlisnya di yaumil qiyamah. Kadang-kadang orang bisa dekat majlisnya dengan orang yang terpandang di dunia, merasa bangga. Kemarin saya baru duduk dengan Pak Presiden satu meja, baru satu meja tuh. Kadang masih jauhan karena mejanya besar. Udah ada bangga baru satu meja. Ya bangga. Bukan Pak Presiden, wali kota saja sudah. Baru satu meja. Sedangkan itu satu meja di ruang tunggu pesawat. Ya kan ada kelebihannya lah. Ruang tunggu. Atau satu bis. Dekatan duduknya dengan presiden, bis apa? Bis menuju pesawat, bis bandara. Ya enggak ada kelebihannya, pas kebetulan saja. Itu sudah bangganya bukan main. Bukannya presiden, baru dengan calon presiden. Coba. Kemarin saya baru dekat dengan calon, baru calon loh. Udah bangganya bukan main. Belum tentu jadi baru calon, ya enggak? Coba, ini Rasul mengkhabarkan, siapa yang ingin lebih aku cintai di antara kalian dan yang lebih dekat denganku di yaumil qiyamah? Kaum sahabat diem. Nah, Rasul mengulangi dua kali, tiga kali diulangi, ala ubirukum bi ahabbikum ilayya. Dan seterusnya, terus sampai tiga kali. Baru sahabat bertanya, berkata, "Naam ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Qala ahsanukum khuluqa." Orang yang paling bagus akhlaknya. Dan menerima sumpah saudaranya dengan nama Allah ketika terjadi permasalahan, perselisihan, lalu saudaranya bersumpah dengan nama Allah dan tidak ada tanda-tanda kedustaan. 6. Maka menerimanya ini termasuk min husnil khuluq. Ini termasuk akhlak yang baik. Fata'ammal, kata beliau, ayyuhan nasih li nafsihi ma yuslihuka ma Allah Ta'ala. Maka renungi, wahai orang yang ingin menasihati dirinya. Coba perhatikan di sini. Fata'ammal ayyuhan nas, ayyuhan nasi li nafsihi. Maka renungi, wahai orang yang ingin menasihati dirinya. Ma yuslihu kama Allah, apa yang menjadi baiknya kamu dengan Allah. Ini pentingnya. Ma yuslihu kama, menjadikan baiknya kamu dengan Allah. Ini yang penting ya ikhwan. Kadang-kadang orang berusaha bagaimana dianggap baik oleh manusia, bagaimana di depan manusia baik, selalu menjaga manusia, bagaimana jangan sampai ada celah dianggap enggak baik, tapi di hadapan Allah diabaikan terkadang manusia. Ini orang yang beriman hendaknya lebih sibuk menasihati dirinya dan terkhusus apa yang menjadikan baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Karena pujian yang bermanfaat adalah pujian Allah. Celaan yang memadrat adalah celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya kata beliau, minal qiyami bi huquqihi wa huquqi ibadihi. Dengan cara bagaimana memperbaiki hubungan dia dengan Allah, bersama Allah, dengan menegakkan hak-hak Allah, hak ibadah. Yang kedua, hak-hak hamba Allah. Ini hak Allah didahulukan, yaitu ibadah. Setelah itu bak hamba Allah. Hak hamba Allah yang paling besar, hak kedua orang tua. Maka sering dibarengkan antara hak Allah dan hak kedua orang tua. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah ini, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik. Tapi tidak boleh alasan memenuhi hak hamba Allah lalu merusak hak Allah, tidak boleh. Ini penting. Dan menerima sumpah, coba ini sekarang ya, menerima sumpah saudaranya dengan nama Allah, ketika sumpah dengan nama Allah diterima, ini termasuk hak Allah dan hak hambanya. Hak Allah karena disebut nama Allah, wallah disebut nama Allah, maka ridho. Dan juga hak hambanya, karena hambanya bersumpah dengan nama Allah, punya hak untuk diterima sumpahnya. Ini ya ibu, ternyata banyak sekali manfaat dari kalimat dari sabda Nabi, man khulifa lahu billah falyardo. Wa idhal surur alal muslimin, memberikan rasa gembira kepada kaum muslimin, memasukkan rasa gembira. Ini ada sendiri pembahasan. 6, yaitu memberikan rasa gembira atau menyampaikan rasa gembira kepada kaum muslimin. Berhubung sudah azan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Muhim ya Ikhwan, ini semuanya berkaitan dengan tauhid, yaitu ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah. Orang semakin bertauhid, semakin mengagungkan Allah, semakin kuat tauhidnya, semakin besar pengagungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saudara kita bersumpah dengan Allah, apalagi ini dalam persidangan umpamanya mahkamah, lalu hakim meminta untuk bersumpah membebaskan tuduhan, lalu hakim meminta kepadanya untuk bersumpah, maka yang nuduh hendaknya menerima sumpah sebagai bentuk ya, maka hendaknya sebagai orang yang bertauhid, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menerima sumpahnya. Dan dari menerima sumpah ini akan mendatangkan maslahah yang banyak sekali yang telah tadi kita sebutkan. Nah, di sini juga diambil maslahat tauhid. Nah, dari maslahat tauhid itulah akan lahir maslahat-maslahat. Nah, yang lainnya yang bercabang. Maka maslahat yang paling besar adalah tauhidullah. Tapi apabila lemah tauhidnya, itu nah, akhirnya tidak ada pengagungan kepada Allah. Akhirnya seorang yang bersumpah dengan Allah diabaikan, enggak diterima. Ini ya. Apa sebabnya? Karena tidak mengagungkan Allah. Akhirnya kerusakan, banyak kerusakan. Munculnya suudzon, tidak memenuhi hak saudaranya. Rusaknya ulfah, kedekatan hati, rusaknya mahabbah, munculnya kesombongan dan yang lainnya. Tidak mempunyai akhlak yang baik dan yang lainnya, dan banyak. 6. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.